Untuk neraka, si dilahirkan ke dunia untuk apa? Sadarkah anda ini kan kemana? Dilahirkan ke dunia untuk apa? Sadarlah dirimu wahai insan, hidup ini hanya bagai titian. Sadarlah dirimu wahai insan, hidup ini hanya bagai titian. Ke dunia untuk apa? Sadarkah anda ini kan kemana? Dilahirkan ke dunia untuk apa? Untuk surga atau untuk neraka? Silakan pilih. Sadarlah dirimu wahai insan, hidup ini hanya bagai titian. Sadarlah dirimu wahai insan, hidup anda ini kan kemana? Dilahirkan ke dunia untuk apa? Sadarkah anda ini kan kemana? Dilahirkan ke dunia untuk apa? Yeah. suci Al-Quran. Itulah firman Tuhan dalam kitab suci Al-Quran. Bila ajal tiba menghampirimu, Israel datang merenggut nyawamu. Bila ajal tiba menghampirimu, Israel datang merenggut nyawamu. ke sana.